Mitra bisnis, wacana pengucuran dana aspirasi sebesar 15 miliar rupiah untuk dibagikan oleh tiap anggota DPR kepada daerah pemilihannya menjadi kontroversi di tengah masyarakat lantaran dinilai rawan korupsi dan menyalahi aturan yang berlaku serta sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas persoalan ini? Segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwik, beberapa media menyebutkan wacana ini mengadopsi konsep senada yang dilahirkan oleh Senat Amerika yang dijuluki kantong babi oleh publik di sana. Apa pendapat Bapak? Iya, ya kenapa mesti niru Amerika? Kalau dia mau niru Amerika, dia mesti bisa menjelaskan Amerika melakukan itu, kenapa, logikanya apa, dan kenapa baik kalau ditiru, dan kenapa ditirunya baru sekarang. Kemudian kenapa ditirunya baru hari ini, 3 hari, 4 hari yang lalu ketika gagasan itu dimunculkan. Sedangkan sebelum itu juga dalam waktu yang sangat pendek, saya tidak tahu persisnya kapan, mereka baru menyetujui APBNP 2010. Kan lucu. Lantas kalau anggota Dewan berkilah wacana ini untuk melancarkan sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengucuran dana pembangunan di daerah, bagaimana Pak Kwik? Ya tidak, itu bukan urusannya anggota DPR. Bukan urusannya anggota DPR dan kenapa dinamakan dana aspirasi. Kenapa aspirasinya dikaitkan dengan daerah pemilihan mereka. Apakah wacana ini berbau politik uang, Pak Kwi? Iya, bukan hanya berbau politik uang, ya tidak bisa dipahami. Gitu. Kita tidak mengerti apa. Corrupted mind, ini adalah pencuatan dari pikiran terkorupsi, pikiran mencong yang udah jongkok, nggak kau keruan sama sekali udah. Terheran-heran kita semakin mengikuti perdebatan, mengikuti argumentasinya, nggak bisa diikuti sama sekali gitu. Jadi sekonyong-konyong menjadi gila ya gitu. Lalu apakah ini tidak mencerminkan masih lemahnya kinerja eksekutif sehingga legislatif harus turun langsung, Pak Kwik? Iya, kalau gitu anggota, kalau dia mengatakan begitu kok nggak dibubarkan aja? Setiap kali ada perasaan tidak puas, walaupun mereka tidak bisa, tidak mampu, tidak punya uang, katakan bubarkan aja. Sebetulnya kan mereka bilang saya mau jadi menterinya, karena menterinya nggak mampu gitu. Itu kan lucu, itu kan kacau balau. Jadi misalnya untuk memperlancar, karena proses pengadilan lama, sekarang saya mau menjadi hakim gitu, gimana itu? Jadi makanya saya ngatakan mau memberi komentar, mau mengkritik itu susahnya setengah mati. Karena kita nggak ngerti ya, titik tolaknya dari mana, karena saking gilanya, saking nggak bisa bicara gitu. Malah saya tadi katakan ya, kalau kita ikut-ikutan berdebat ya merendahkan diri sendiri, menjadi gila juga gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.